semua akan terjadi. Mungkin inilah jalan yang kau pilih, dan ku relakan kepergianmu. Ku hanya bisa mengenangmu sejak engkau meninggalkanku, dan tak akan pernah kembali bersamaku lagi. Kini kau telah pergi jauh, hingga ku tak mampu memelukmu. Telah habis air mataku mengenang engkau meninggalkanku, dan tak akan